السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, masih dalam barakallahu fikum sebuah pasal terkait dengan ilmu, keutamaannya dan yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah riwayat yang sangat luar biasa yang bisa memotivasi, ya, memberikan semangat kepada kita semua untuk selalu mengajak orang melakukan hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Na'am. Karena dengan itu kita akan mendapatkan solawat, ya, kita akan mendapatkan barakallahu fikum doa-doa kebaikan dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Demikian juga kita akan dipuji dan disanjung oleh Sang Khalik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabiyun jalil, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda kamathali ghaisin asaba ardan. Beliau mengatakan sesungguhnya permisalan untuk sesuatu yang Allah mengutus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang menerpa permukaan bumi. Jadi Rasul di sini ingin membuat sebuah permisalan. Nah, sehingga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum, tayyib, darbul amsal lil i'tibar. Nah, menggunakan permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran darinya. Barakallahu fikum. Nah. Dan memang ini merupakan salah satu metode barakallahu fikum, ya, yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam taksil, dalam memberikan pondasi akidah, dalam memberikan pondasi barakallahu fikum, na'am, akhlak, itu biasa digunakan oleh Al-Qur'an. Watilkal amsalu nadribuha linnas, sering kita dapatkan. Demikianlah permisalan-permisalan itu sengaja kami buat. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga membuat permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh adalah suatu perkara yang barakallahu fikum tidak menyelisih syariat, ya, Naam, bahkan itu merupakan salah satu metode tarbiyah Qur'aniyah barakallahu fikum nabawiyah. Karena memang barakallahu fikum terkadang atau kebanyakan orang malah lebih mudah untuk memahami, ya lebih mudah untuk mengerti ketika perkara-perkara tadi diberikan contoh, permisalan atau perumpamaan. Nah, dan terkadang juga lebih mengena. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam, bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia perumpamaan-perumpamaan itu juga sering barakallahu fikum digunakan. Ya, khususnya pada sastra-sastra lawas. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum perumpamaan, ya, untuk ketawadhuan itu diumpamakan seperti apa? Padi. Ya kan? Padi itu semakin berat, dia akan semakin merunduk. Paham ya? Karena berisi. Kalau padinya itu masih muda, masih kosong, dia akan barakallahu fikum tegak begini. Tapi semakin tua, semakin berat isinya, semakin lama semakin nunduk. Paham ya? Nah, di situ ada sebuah pelajaran bagi kita untuk barakallahu fikum bisa kita tiru, ya. Nah, tirulah padi. Ya, semakin berisi, semakin berilmu, semakin punya banyak kelebihan, bukan semakin mendongak. Tapi apa? Semakin merunduk. Nah. Iya, barakallahu fikum. Nah, semakin menyadari barakallahu fikum bahwa begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan. Itu menunjukkan orang yang barakallahu fikum mengerti dan memahami, orang yang arif. Ya. Nah. Sehingga orang itu kalau dia punya kelebihan tapi sikapnya barakallahu fikum ya, naam, sombong, congkak, ujub, menunjukkan orang ini enggak ada isi. Ya, semakin kamu merasa sombong, semakin kamu merasa tinggi, menunjukkan kualitas kamu. Kamu itu kosong. Naam. Ya, tong kosong, nyaring bunyinya, ada lagi perumpamaannya. Iya. Kalau gentong yang kosong itu bunyinya nyaring. Tapi gentong yang berisi bunyinya redup. Ya kan? Bunyinya barakallahu fikum teredam. Ya. Barakallahu itu perumpamaan. Jadi bukan hanya dalam Quran, dalam bahasa Arab, orang Indonesia juga punya banyak perumpamaan yang butuh bagi para thalabah untuk mempelajari, ya. Perumpamaan itu khususnya dari sastra-sastra lama. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Di sini Nabi mengatakan permisalan, ya, tentang apa yang beliau bawa untuk manusia berupa bimbingan, berupa ilmu, berupa petunjuk, itu beliau gambarkan seperti air hujan yang menerpa beberapa permukaan di bumi ini. Fakana minha atau fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal'ushbal kathir. Dan di antara air hujan yang turun tadi ada yang menerpa sekelompok tanah-tanah yang subur. Yang tanah itu meresap air. Ya. Nah, tanahnya apa? Meresap air. Subur. Fa ambatatil kala wal usbal katsir. Tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang begitu banyak. Ya. Jadi ketika hujan turun, hujan itu akan menerpa beberapa jenis permukaan tanah. Yang pertama, permukaan tanah yang subur, meresap air dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum. Nah. Wa kana minha ajadiba fa amsakatil ma'a fa nafa'allahu biha annasa fa syaribu wa saqaw wa zara'u. Dan di antara jenis tanah yang menerima terpaan hujan tadi adalah jenis tanah ajadib. Barakallahu fikum. Nah, ajadib itu jam'u ajdab. Ya. Jam'u ajdab. Wahia al-ardu allati la tunbitu. Wahia al-ardu allati la tunbitu. Ajadib itu adalah sebuah lahan, sebuah permukaan tanah yang memang dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bukan tanah yang subur. Tapi masih mending, ya, tanah ini mampu menampung air. Nah, barakallahu fikum. Tanahnya itu tidak meresap air, tapi airnya apa? Menggenang. Kalau menerpa permukaan tadi, airnya tergenang. Nah, ya. Jadilah barakallahu fikum mungkin danau, jadilah kolam, barakallahu fikum. Naam. Ya, sungai atau yang semisal dengannya. Empang, ya, barakallahu fikum, tambak. Nah. Dia tidak meresap air tapi menampung air tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia dengan air tadi. Mereka bisa minum dari air tersebut. Mereka bisa mengaliri dan menyirami sawah dan ladang-ladang mereka dengan air tadi. Nah, air tadi ternyata bermanfaat bagi orang lain. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Dan juga air hujan tadi ada yang menerpa jenis dataran yang lain. Innama hiya qiyanu. Jenis tanahnya itu dalam bahasa Arab namanya qiyan. Barakallahu fikum. Naam. Qiyan itu jam'u qa'in. Qiyan adalah bentuk jamak dari qa'in. Ya. Wahiyal ardu al mutasawiyatu. Wahiyal ardu al bukan mutasawiyah, mustawiyah. Afwan. Wahiyal ardu al mustawiyah. Wahiyal ardu al mustawiyah. Dia adalah dataran tanah yang datar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Datar. La tumsikul ma wa la tunbitul kala. Qiyan ini adalah jenis tanah yang tidak bisa menampung air karena datar. Lewat saja airnya. Juga dia tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena dia bukanlah jenis tanah yang subur. Ya. Tanahnya datar dan tidak subur. Sehingga ketika air hujan menerpa tanah seperti ini, lewat. Tidak ada yang tersisa. Nah. Fadzalika matalu man faquha fi dinillahi wa naffa'allahu bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allama. Kata beliau setelah itu, demikianlah permisalan orang yang faqih, orang yang pandai, ya, orang yang pakar dalam urusan agama Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada dia dengan apa yang aku diutus dengannya. Sehingga dia mengerti agama ini, kemudian diajarkan kepada manusia. Nah, itu untuk perumpamaan tanah yang thayyibah. Ya, jadi orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, dimisalkan seperti tanah yang subur. Ya, dia bisa meresap ilmu tadi dengan baik. Barakallahu fikum. Dia amalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri, kemudian dia ajarkan. Itu ya senikmat-nikmat manusia, barakallahu fikum. Nah, ya itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, dan kita harus berusaha jadi jenis yang pertama tadi. Dan peluang itu sangatlah besar, ya, ketika kita berada di majelis ini. Nah, peluang untuk mempelajari agama Allah kita amalkan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Setelah kita memiliki ilmu yang kokoh, mumpuni, bisa kita ajarkan kepada barakallahu fikum manusia. Nah, orang yang demikianlah orang yang dikatakan barakallahu fikum dalam surat Al-Asr, di mana Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Ya. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki beberapa perangai. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat barakallahu fikum dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kalau Anda punya 4 poin ini atau barakallahu fikum ya, 3 poin ini, Anda akan selamat dari khusr. Nah, Anda tidak masuk dalam golongan manusia yang merugi. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita kehilangan salah satu dari perangai tadi, maka kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi, barakallahu fikum. Baik, ya. Itu adalah manusia dambaan. Ya, dambaan Allah, dambaan Rasul, ya, dambaan keluarga, dambaan barakallahu fikum, ya, siapapun. Nah, setiap orang mengharapkan manusia yang seperti itu. Iya. Nah, dimanapun posisi dia, dia akan selalu menjadi orang yang barakallahu fikum mubarak. Nah, membawa berkah, membawa kebaikan. Iya. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Itu orang yang mubarak. Dia akan selalu membawa berkah dimanapun dia berada. Kalau dia punya poin tadi, dia punya ilmu, dia punya amal, dia punya barakallahu fikum niatan untuk mengajak orang lain berilmu dan beramal. Ya, dimanapun Anda, kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan ditolak. Nah, ya, Anda akan selalu diterima barakallahu fikum. Nah, diterima oleh zat yang ada di langit dan diterima oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi, barakallahu fikum. Baik, itu sebaik-baik manusia, barakallahu fikum. Wa mazalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya sedikit pun, dia juga tidak mau menerima bimbingan Allah yang aku diutus dengannya. Ini untuk gambaran tanah yang kian tadi. Ya, orang yang memang enggak peduli dengan agama ini. Ya, dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk ngerti agamanya, dia tidak ada sedikit pun kepedulian dengan agamanya. Barakallahu fikum. Nah, Ya, dia hanya berambisi mencari dunia. Barakallahu fiik. Nah, enggak mau menerima sedikit pun. Seperti tanah Kian tadi tidak menerima air hujan. Dan juga orang ini tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, parasit. Ya, tipe manusia parasit. Barakallahu fiik. Nah, parasit itu apa? Hanya mementingkan kepentingan sendiri dan merugikan orang lain. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu seburuk-buruk manusia. Barakallahu fikum. Nah. Adapun barakallahu fikum ajadib itu untuk karakter manusia yang hanya berilmu, ya, dia ajarkan ilmu tadi kepada orang lain tapi dia tidak mengamalkannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi dia mondok, barakallahu fikum, ya. Selesai semua programnya, dia hafidnya barakallahu fikum dapat, ya, takhasusnya dapat, lughah, din sampai barakallahu fikum din 4, din 5 malah, ya, barakallahu fikum keluar dari pondok pesantren langsung barakallahu fikum mengajar, ya. Nah, tapi dia adalah orang yang buruk akhlaknya. Orang yang buruk amalnya. Nah, itu adalah orang-orang yang tipenya seperti ajadid. Dia hanya bisa menampung orang lain yang menikmati, dia tidak merasakannya. Dalam hadis yang lain diumpamakan orang-orang seperti ini, ya, disebutkan oleh Al-Khatib dalam Iqtidha', ya, Al-Ilmi wal Amal. Diumpamakan seperti apa, ikhwan? Lilin. Ya, lilin itu membakar dirinya, dia habis, orang lain mendapatkan cahaya. Cahaya itu kan ilmu. Jadi ilmu yang dia miliki dia gunakan untuk menerangi orang lain. Orang lain yang dapat hidayah, orang lain yang semangat dalam beramal, ya, dia sendiri membakar dirinya. Nah, barakallahu fikum. Jangan mau jadi orang tipe yang kedua ini. Barakallahu fikum. Anda harus jadi yang pertama. Percaya kata saya, wena. Ya. Jadi tipe manusia yang pertama itu wena. Barakallahu fikum. Dimanapun kalian, kalian akan merasakan kenyamanan. Ya, kalau orang itu punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan orang lain. Itu manusia yang paling wena hidupnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Tadi ada yang mengingatkan kalau ada beberapa paragraf yang kita lewatkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan kenapa, ya, ikan-ikan itu mendoakan pengampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Untungnya buat ikan itu apa kalau antum belajar? Nah, gitu ya. Kenapa semut juga mendoakan para pengajar kebaikan, orang-orang yang mengajak manusia pada kebaikan? Emang semut dapat untung? Paham ya? Kenapa disebutkan dalam hadis ini? Ya, apa keuntungan untuk ikan, apa keuntungan untuk semut? Kalau bangsa manusia itu berlomba-lomba mengajarkan manusia akan kebaikan, emang semut dapat untung? Emang ikan dapat untung? Nah, kita lihat penjelasan beliau. Fa in qila ma wajhu istighfarul huti lil muallim. Kalau ada yang tanya, dari sisi mana ikan-ikan itu mau mendoakan pengampunan, mendoakan istighfar untuk pengajar-pengajar kebaikan, ya? Artinya kenapa sih kok ikan mendoakan? Ya. Nah, keuntungan buat ikan apa? Kalau antum itu belajar ilmu kemudian antum ajarkan orang lain dan manusia yang lain barakallahu fikum juga mendapatkan hidayah dengan apa yang antum ajarkan. Keuntungan buat ikan apa? Nah, Fal jawabu, jawabannya adalah annan naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hattal hut, kata beliau. Bahwa kemanfaatan ilmu itu ya universal, berlaku umum untuk segala sesuatu. Bahkan sampai ikan-ikan pun merasakan manfaat ilmu ya yang antum ajarkan. Ikan-ikan pun sampai merasakan barakallahu fikum ya manfaat naam kebaikan yang antum ajarkan. Masih belum masuk ya, manfaatnya tuh di mana sih? Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Fa innal ulama tayyib arrafu bil ilmi ma yahillu wa ma yahrumu wa awsau bil ihsani ila kulli syai'in hatta ila al madbuhi wal hut. Karena para ulama mereka memberikan edukasi, mereka mengajari manusia ilmu apa yang halal, apa yang haram, barakallahu fikum. Mereka juga memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, bahkan sampai kepada hewan yang akan dia sembelih. Ya, barakallahu fikum. Naam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza dzabahtum fa ahsinul dzibhah. Nah, ya. Begitu juga ikan. Nah, jadi dengan ilmu yang kita ajarkan, manusia itu memiliki apa? Pri kehewanan. Nah, ya. Bukan hanya pri kemanusiaan, tapi ada pri kehewanan. Artinya menghargai ya, walaupun mereka itu hewan, Islam mengajarkan kita untuk berbuat ihsan walaupun kepada hewan. Nah, barakallah. Di antaranya apa? Tadi hadis, ya kan? Kalau kamu pengen menyembelih hewan, tolonglah menyembelihnya itu yang baik. Apa itu di antaranya? Kalau menyembelih, pisaunya diasah yang tajam. Ya. Nah, jangan asal-asalan, barakallahu fikum. Hewan aja Ustaz, nah pakai bergaji dia nyembeli sapi, barakallahu fikum. Korok-korok-korok-korok, ya. Nah, sapinya bengok-bengok, barakallahu fikum, meronta-ronta. Itu sudah barakallahu fikum, sudah tidak ya. Nah, hewani bukan manusiawi ya. Benar. Baik. Barakallahu fikum. Contoh yang lain di mana Islam mengajarkan kita juga untuk berbuat ihsan walaupun kepada binatang. Contohnya, Evan. Contohnya ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia ngurung kucing. Iya. Kucing tadi enggak dia kasih makan. Kucing tadi enggak dia lepas. Mati dalam kurungan. Masuk neraka. Padahal gara-gara hewan. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk mencintai hewan, menyayangi, barakallahu fikum. Kalau Anda memelihara, ya Anda harus merawat. Nah, jadi bukan senang-senang aja, barakallahu fikum ya. Lihat temannya pelihara burung, pengen beli burung, barakallahu fikum ya. Baru satu minggu bosan, burungnya enggak dikasih makan ya. 3 hari mati burungnya, barakallahu fikum. Lihat teman pelihara ayam, wah pengen pelihara ayam, barakallahu fikum. Bosan pelihara ayam ya, enggak dikasih makan, barakallahu fikum. Naam, mati juga ayamnya. Hati-hati yang kayak gitu ya. Nah, jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berbuat ihsan kepada siapapun. Nah, disitulah ikan mendapatkan keuntungan, ya. Jadi dengan manusia-manusia yang punya adab itu, ikan dapat keuntungan. Seperti apa? Manusia yang punya adab, dia ketika ingin menangkap ikan, ditangkap yang besar-besar. Ya, dapat yang kecil-kecil, cemplungin lagi. Biar yang kecil ini tumbuh besar, bisa dipanen lagi. Seneng ikannya. Ya kan? Nah, ketika menangkap ikan, enggak pakai bom, enggak pakai pukat harimau, enggak pakai racun, ya kan? Dia tahu, berbuat ihsan. Dia menangkap walaupun dengan cara tradisional, walaupun dengan hasil yang tidak melimpah, dia berbuat ihsan. Pak Iman ya? Nah, dia ingin ikan tadi bisa melakukan regenerasi, banyak lagi, barakallahu fikum, nah, sehingga persediaan ikan untuk bangsa Indonesia itu ada terus. Barakallahu fikum. Manusia-manusia yang gak punya ilmu, ya, gak ngerti agama, ya tadi, asal sikat aja, kasih bom, mati semua, ngambang ikannya dipanen, ya kan? Akhirnya karangnya rusak. Habis itu, ya sudah, mati. Ya, untuk ikan-ikan berikutnya gak bisa tumbuh. Nah, di situ manfaatnya. Ya. Makanya ikan senang. Kalau manusia itu diajari kebaikan, jadi mereka punya pri kehewanan. Ya, punya rasa sayang kepada hewan, punya perhatian, menjaga. Paham ya, kan? Nah, itu sisi kenapa hewan sedang sekali mendoakan kebaikan ya untuk para penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu ini kepada manusia. Nah, karena semuanya akan merasakan efek yang luar biasa, ya. Efek ilmu agama yang Anda ajarkan itu benar-benar membuat dunia ini jadi lebih baik. Iya. Semakin sedikit manusia yang ngerti agama, maka kiamat semakin dekat. Ya kan? Karena di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyaqillal ilm wa yaktsuru al-jahl. Iya. Ilmu agama itu semakin sedikit yang mengerti, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, kebodohan semakin banyak. Ya tadi, manusia jadi enggak punya barakallahu fikum akhlak. Ya, yang penting mengeruk saja kekayaan barakallahu fikum dari alam ini, tapi mereka enggak berpikir untuk masa depan. Akhirnya ya rusak. Nah, terjadilah pemanasan global barakallahu fikum ya. Terjadilah barakallahu fikum ya ini dan itu. Nah, itu karena ulah manusia sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr atau fil barakallahu fikum apa? Barri wal bahr atau bal fil bahri wal bar. Nah, bima kasabat aidin nas, ya kan? Telah muncul kerusakan di lautan, di daratan, itu karena manusia sendiri yang merusaknya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Seperti kayak gini, sekarang kondisi virus corona ini. Kan ulahnya manusia. Ya kan? Entah barakallahu fikum ada yang mengatakan itu sengaja dibuat atau tidak sengaja dibuat karena sebab apa? Kejorokan. Ya kan? Tidak memperhatikan kebersihan dalam barakallahu fikum naam kehidupan sehari-hari, dan Islam mengajarkan apa hadisnya tentang kebersihan, at-tahuru satrul iman. Ya kan? Kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Ya, atau bagian dari keimanan. Wah, enak pokoknya orang itu kalau ngerti Islam, belajar Islam yang baik, wape. Ya. Nah, dianya jadi apik, orang-orang yang sekitar aja jadi apik, nah, alam ini wah jadi apik. Jadi bagus. Makanya banyak yang mendoakan. Pak Ivan ya. Nah, sehingga Anda harus semangat ya dalam menuntut ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Jadikan motivasi Anda yang pertama adalah untuk membuang kebodohan yang ada pada diri kita, ya. Setelah itu kita termotivasi karena kita ingin mengajari orang-orang yang ada di dunia ini dengan hal-hal yang baik. Ya, barakallahu fikum. itu jalan hidup barakallahu fikum seorang mukmin. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu beberapa yang bisa kita barakallahu fikum ambil faedahnya dari riwayat-riwayat tadi. Nattahi bihal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.